Sebagian mereka mengatakan bahwa buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahukan adanya azan atau adanya iqamah, beliau langsung bangun dan menuju salat. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan iltija', yaitu berbaring setelah mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, itu maksudnya adalah rebahan, berbaring, bukan tidur. Ya, bukan tidur. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang jelas yang menjadi pembicaraan adalah bahwa apabila seseorang tatkala setelah salat malam kemudian sampai waktu pagi, datang waktu subuh, kemudian azan, dia mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, maka kalau merasa berat, merasa ngantuk, maka silahkan dia berbaring. Kalau seandainya dia tertidur, berarti dia berwudu. Kalau seandainya dia tidak tertidur, maka berarti dia langsung menuju sholat untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada yang lebih ekstrim lagi, pendapat yang mengatakan bahwa berbaring di sini hukumnya adalah wajib. Tidak sah sholat subuh kecuali berbaring setelah dua rakaat setelah sholat dua rakaat sebelum subuh. Nah, subhanallah. Ya, jadi semua dari kita habis dua rakaat sebelum subuh baring semua. Karena nggak sah menurut sebagian pendapat bahwa tidak sah sholat subuhnya kalau seandainya setelah dua rakaat sebelum subuh dia tidak berbaring. Maka kita jawab bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berbaring setelah dua rakaat sebelum subuh itu karena beliau merasa capek setelah di malam hari mengerjakan sholat tahajud. Baik, itu sekedar tambahan. Jadi makna yang benar adalah berbaring. Kemudian kalau tertidur berarti dia harus berwudu, kalau tidak tertidur berarti dia langsung menuju sholat subuh jika sudah diiqamahkan sholat subuh tersebut. Kita baca hadis yang ke-817. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala sallam idza akhadha madja'ahu من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري. Artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Tangannya di bawah pipinya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian jika beliau bangun dari tidurnya maksudnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Bukhari. Poin pertama dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Hudzaifah. Nama asli beliau Hudzaifah ibnu Husail. Nama aslinya Hudzaifah ibnu Husail. Ha sin ya lam Husail. Ya. Dan Husail ini beliau, jadi ceritanya Husail ini beliau di kota beliau berasal dari kota Madinah. Berasal dari aslinya adalah dari kaum Ansar. Cuma begini, Husail bapaknya kan yang kita kenal selama ini Hudzaifah ibnul Yaman. Saya ingin bercerita tentang kenapa dinamakan Al-Yaman ini. Ya. Sedangkan nama asli beliau dan nama asli bapaknya adalah Hudzaifah ibn Husail. Ha sin ya lam. Begini ceritanya, Husail suatu ketika membunuh orang. Lalu beliau pergi ke kota Madinah. Lalu setelah itu beliau membuat perjanjian dengan Bani Abdul Ashhal. Perjanjian bahwa akan senantiasa menjadi penolong keturunan Abdul Ashhal, asalkan keturunan atau Bani Abdul Ashhal ini menjaga dirinya dari orang-orang yang ingin minta darahnya. Paham? Husail ini, bapaknya Hudzaifah, membunuh. Ini sebelum Islam ya. Membunuh. Kemudian pergi ke kota Madinah. Karena takut dikejar-kejar oleh keluarga yang terbunuh. Pergi ke kota Madinah. Kemudian mengadakan perjanjian dengan Bani Abdul Ashhal. Apa perjanjiannya? Yaitu Bani Abdul Ashhal menjaga Husail dari orang-orang yang ingin minta darahnya, karena dia sudah membunuh. Maka perjanjian dalam bahasa Arab namanya Al-Yamin. Akhirnya terkenal namanya Husail, tenggelam dengan timbullah nama barunya Al-Yaman. Ceritanya begitu. Makanya terkenal menjadi Hudzaifah Ibnul Yaman. Paham ceritanya Pak ya? Nah itu dia. Jadi nama asli bapaknya sebenarnya adalah Husail. Karena beliau membunuh, beliau pergi ke kota Madinah. Kemudian beliau mengadakan perjanjian dengan Bani Abdul Ashhal. Perjanjian dalam bahasa Arab adalah Al-Yamin. Kemudian berubahlah namanya menjadi Al-Yaman. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lalu setelah itu Husail menikah dengan seorang perempuan dan keluarlah Hudzaifah di kota Madinah. Jadi Hudzaifah ibn Yaman adalah penduduk kota Madinah. Kemudian Hudzaifah dan Husail masuk Islam. Ya, Hudzaifah dan Husail masuk Islam. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau ingin ikut perang Badar. Tetapi orang-orang kafir Quraisy menahan beliau untuk tidak ikut perang Badar. Makanya beliau bukan termasuk Badriyin. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, di tengah para sahabat, kedudukan perang Badar itu adalah utama. Nah, beliau tidak disebutkan. Lihat, ulama sejarah mengatakan Hudzaifah dan bapaknya bukan orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena tertahan oleh orang-orang musyrik. Tidak boleh ikut. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kedua-duanya setelah perang Badar, kemudian ada perang apa? Uhud. Setelah perang Badar ada perang Uhud. Perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim menang, perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim terdesak. Nah, di peperangan Uhud kedua-duanya ikut. Al-Yaman yaitu Husail ini terbunuh. Nanti terbunuhnya saya akan ceritakan. Yang jelas Al-Yaman bapaknya Hudzaifah ataupun Husail terbunuh di mana? Di peperangan apa? Peperangan Uhud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah ibn al-Yaman salah satu keistimewaan atau saya sebutkan sekarang keistimewaan Hudzaifah. Yang pertama, beliau salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bahkan para sahabat dan para tabi'i banyak mengambil hadis dari beliau. Jadi, keutamaan Hudzaifah ibn al-Yaman yang pertama, yaitu beliau adalah salah satu minal muktsirina fi riwayatil hadis. Salah satu orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua yaitu beliau adalah sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia-rahasianya? Di antaranya nama-nama orang munafik sampai hari kiamat. Nama-nama orang munafik sampai hari kiamat, subhanallah. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi sampai hari kiamat, itu Hudzaifah menyimpan rahasianya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menarik yaitu Hudzaifah sering ditanya oleh Umar bin Khattab. Perlu diketahui, Hudzaifah ini menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab di kota Madain. Madain itu dekat Madinah. Al-Madain. Menjadi gubernur di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Hudzaifah. Tentang orang-orang munafik. Di antaranya Umar bin Khattab berkata, "Afi ummali ahadul minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, engkau kan sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Itu gubernur-gubernurku semuanya, yang ada di Mekah, di Madinah, kemudian yang ada di Irak, di Syam, di ini, itu apakah mereka ada orang-orang munafik? Karena tadi rahasia nama-nama orang munafik sampai hari kiamat ada pada siapa? Hudzaifah radhiyallahu anhu. Itu gubernur-gubernurku, adakah mereka munafik? Maka Hudzaifah mengatakan, "Na'am wahid." Ya, satu orang. Subhanallah. Ya, satu orang. Maka kemudian, qala man huwa? Lalu siapa mereka? Siapa dia? Kata Umar bin Khattab kepada Hudzaifah. Maka Hudzaifah mengatakan, "La adzkuruhu." Aku tidak akan menyebutkannya kepada engkau. Maka tidak lama kemudian, ya, kata Hudzaifah, fa'azalahu ka'annama dulla alaih. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, lalu Umar memberhentikan satu gubernur. Mungkin Allah memberikan petunjuk kepada Umar. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, yang lebih ajib lagi tentang bahwa Hudzaifah menyimpan rahasia-rahasia nama orang-orang munafik. Umar menggunakannya dengan sebaik-baiknya radhiyallahu anhuma. Yaitu jika ada orang yang meninggal, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, apakah orang munafik atau enggak? Kalau seandainya Hudzaifah menghadiri jenazahnya, oh berarti baik. Umar sholat atasnya. Kalau tidak dihadiri jenazahnya, maka Umar mengatakan, silakan sholatkan teman kalian ini. Berarti itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekian. Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang juga mengenaskan tentang Hudzaifah. Yaitu tatkala perang Uhud. Jadi dahulu orang yang berperang dia memakai penutup kepala, penutup wajah, sehingga tidak diketahui mana musuh, mana kawan, kecuali dengan tanda yang jelas. Nah, Al-Yaman atau Husail tadi, dia menutup kepalanya dan tidak ditemukan oleh para sahabat Nabi bahwasanya dia seorang muslim, tidak diketahui, tandanya tidak jelas. Maka akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya para kaum muslim membunuh bapaknya. Salah dengan salah. Sampai Hudzaifah mengatakan sambil berteriak, "Abi, abi, bapakku, bapakku." "Ya kaum, wahai kaum, itu bapakku, bapakku." Akan tetapi ini keutamaan Hudzaifah yang lain. Sudah terbunuh. Dengan takdir Allah, bapaknya terbunuh di tangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lalu otomatis dalam agama Islam tentunya ada hukum qisas. Dan Hudzaifah tidak mungkin mengqisas orang yang membunuh bapaknya karena sedang berjihad di jalan Allah. Maka harus turun menjadi kompensasi, hukum diat. Jadi hukum penggal turun menjadi hukum kompensasi, hukum diat. Tetapi apa yang dilakukan Hudzaifah dengan hukum diat tersebut? Hudzaifah menginfakkan seluruh diat yang dia dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak hukum diat, Pak? Jadi kalau ada si fulan ya membunuh fulan, maka keluarganya si fulan ini berhak untuk menuntut agar si fulan ini diqisas. Kalau keluarganya memaafkan, ya, yang terbunuh ini keluarganya memaafkan, maka turunlah dari hukum qisas kepada hukum diat. Hukum diat itu bayar uang dengan uang. Ya. Maka Hudzaifah bin Yaman mendapatkan hukum diat dari orang yang membunuh bapaknya. Tapi seluruh diat tersebut beliau jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau infakkan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah meninggal pada tahun 36 Hijriah. Setelah membaiat Ali sekitar 40 hari. Sekitar 40 hari beliau membaiat Ali, kemudian pada tahun 63 Hijriah meninggal. Di mana meninggalnya? Yaitu di kota Madain tadi. Madain itu sekitar 30 sampai 40 dari kota Madinah, 40 kiloan dari kota Madinah. Dan meninggal di sana. Kapan meninggalnya? Meninggal setelah 40 hari membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekitar tahun 36 Hijriah. Ini adalah cerita tentang Hudzaifah radhiyallahu anhu. Makanya beliau mendapatkan gelar Sahibu Sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur di malam hari, di waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddi. Beliau meletakkan tangannya di atas di bawah pipinya. Ini tambahan apa yang Bapak tulis pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adab tidur sudah berapa itu yang sudah tertulis pada pertemuan sebelumnya, adab tidur ini tambahannya. Hah? Yang pertama apa? Berwudu. Yang kedua? Hah? Tidur di bagian sebelah kanan. Yang ketiga? Berdoa. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa wajjat wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ada orang yang protes dengan doa. Doa ini susah katanya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian yang adab selanjutnya menjadikan doa ini adalah yang paling terakhir. Nah, yang kelima yaitu yang kelima meletakkan tangan di bawah pipi bagian kanan berarti. Ya. Ketika tidur meletakkan tangan di bawah pipi bagian kanan. Kemudian yang keenam membaca bacaan selain yang sudah kita pelajari tadi. Ini agak mudah, hampir semuanya hafal. Allahumma bismika amutu wa ahya. Dalam beberapa riwayat bismika dulu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Adapun didahulukan ahya wa amut lemah. Ya. Jadi ada dua riwayat yang sahih dan satunya lemah. Yang pertama didahulukan Allahumma bismika, ya, amutu wa ahya. Ah, yang kedua ada bismika. Allahumma amutu wa ahya. Hah? Ya, sebentar, sebentar. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada yang kedua, yang ketiga, bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, ini yang lemah, ya. Dan kita beragama dianjurkan untuk beribadah dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karenanya yang paling kuat hadisnya adalah mendahulukan amutu wa ahya, ya. Amutu wa ahya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini arti Allahumma artinya adalah wahai Allah. Allahumma itu sebenarnya asalnya ini tulisan Allahumma saya tulis di sini Allahumma. Asalnya adalah ya Allah. Nah. Ya? Ya Allah. Kenapa didahulukan Allahummanya? Karena mengambil barokah dengan nama Allah. Makanya menjadi Allahu ya. Ya ini nantinya dirubah menjadi ini. Allahumma. Itu ceritanya. Asalnya ya Allah. Kemudian dirubah menjadi seperti ini. Allahu ya. Taib. Kenapa dirubah Allahu ya? Karena agar kalimat Allah lebih dahulu. Bertabaruk dengan lafaz Allah. Lalu setelah itu ya-nya kan enggak cocok Allahu ya. Maka dirubah Allahumma. Allahumma, maka menjadilah seperti ini. Ya. Saya pernah menjelaskan di dalam doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memakai Allahumma. Sedangkan di dalam Al-Qur'an sering memakai Rabbi, Rabbana. Kenapa? Ada yang bisa menjawab atau masih ingat? Kalau kita berdoa dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu doa dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardha wa aslih bi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inna minal muslimin. Semuanya dimulai dengan apa? Rabb. Adapun kalau dalam hadis Rasul dimulai dengan apa? Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi. Dimulai dengan Allahumma, Allahumma. Apa sebabnya? Dia masih ingat? Lupa. Penyakit penuntut ilmu itu lupa karena tidak diulang. Makanya kita ulang. Allahumma, kenapa disebut dengan hadis-hadis Rasul doa-doanya banyak dengan Allahumma? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa itu adalah hamba dan menghambakan diri kepada Allah, dan penghambaan itu artinya adalah pakai Allahumma. Adapun Al-Qur'an kenapa pakai Rabbana? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang agung, sifat Allah dari sifat-sifat Allah yang mulia, maka memakai keagungan, yaitu apa? Rabb, yang maha memelihara, yang maha pencipta, maha kuasa. Nah, itu sebabnya. Jangan lupa lagi. Siapa yang bisa mengulang? Kenapa pakai Allahumma dalam hadis Rasul? Karena berasal dari seorang hamba. Itu menunjukkan kepada penghambaan diri. Allahumma. Kenapa pakai Rabbana di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sifat sifat Allah yang diagungkan. Makanya pakai Rabbana. Taib. Allahumma bismika, dengan namamu amutu wa ahya. Ya, bismika amutu wa ahya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan beberapa hadis dengan riwayat yang lain sebagaimana yang sudah saya tulis di sini, bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang benar. Adapun di depannya ahya wa amut, maka itu hadisnya lemah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dengan namamu aku hidup dan mati. Boleh ini bertawassul dengan nama-nama Allah, boleh. Salah satu tawassul yang diperbolehkan adalah menyebutkan nama Allah. Seperti misalkan, ya hayu ya qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghi, dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Boleh. Ingin minta ampunan, ya ghaffar, ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampuni aku. Ingin minta rezeki, ya razzaq, urzuqni, wahai yang maha luas rezekinya, berikan rezeki kepadaku. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah yang khusus. Sama dengan ini, Allahumma bismika, ya Allah, dengan namamu aku berlindung, aku mati dan hidup. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Apa dalil bahwa bertawassul dengan asmaul husna boleh? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Surat Al-A'raf ayat 180. Ya, itu tawassul yang diperbolehkan. Kemudian, sedikit berkaitan dengan nama-nama Allah, nama Allah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 99. Tetapi bukan batasan hanya 99, tidak. Memang Rasul SAW mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengetahui maknanya, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, niscaya masuk surga. Tetapi bukan berarti Allah cuma memiliki nama cuma 99. Tidak. Ya, seperti saya katakan, di kantong saya ada 10.000. Apakah saya cuma mempunyai 10.000? Tidak. Mungkin ada yang lain, yang lain. Sama seperti itu. Ya. Allah memiliki 99 nama. Bukan berarti itu pembatasan, hanya 99 nama. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, para ikhwah sekalian. Kemudian, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, maka niscaya masuk surga. Yang dimaksud menghafalnya di sini bukan hanya sekedar menghafal lafadznya. Lalu maka dihafallah, maka ada tulisan Asmaul Husna dijual 10.000-an. Bukan itu maksudnya. Tetapi menghafalnya maksudnya dihafal, dipahami maknanya, dikerjakan konsekuensinya. Ya? Seperti misalkan Allah mempunyai nama Al-Alim, sifatnya Al-Ilm. Namanya Allah Al-Alim. Dari Al-Alim itu Allah berarti mempunyai sifat Al-Ilm. Maha mengetahui, mempunyai sifat pengetahuan. Maka ketika kita meyakini Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan, maka kerjakan konsekuensinya. Hati-hati kalau melakukan maksiat, baik itu meninggalkan kewajiban, melalaikan kewajiban, ataupun melanggar larangan. Kenapa hati-hati? Karena Allah Maha mengetahui. Itu namanya ihsa'. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, mengetahui maknanya, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, bisa dia masuk surga. Jadi bukan berarti ya, kemarin saya dua malam yang lalu kalau tidak salah, di salah satu warung makan ada yang menawarkan tulisan-tulisan begitu, Asma'ul Husna. Maka saya ingin memberikan nasihat bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah bukan itu. Bukan kertas ditulis Asma'ul Husna, kemudian setelah itu kita tempel di dinding, kemudian setelah itu niscaya rumahnya masuk surga. Enggak. Ya, tetapi dihafal maknanya, kemudian dikerjakan konsekuensinya. Itu sekitar nama-nama Allah yang husna. Taib. Wa idza staiqadha, dan jika dia bangun. Bangun maksudnya dari tidur. Tidur kapan ini? Tidur malam atau tidur siang? Berdasarkan hadis ini, tidur malam. Apakah kemudian ada tidur siang juga membaca doa setelah tidur? Iya. Kenapa? Karena penyebutan malam, karena memang asal hukum tidur terjadi di malam hari. Bukan berarti pembatasan di malam hari saja doanya dibaca, tetapi setiap bangun tidur. Ya. Kemudian qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala pujian hanya milik Allah, Pak? Ada yang bisa jawab, Pak? Kenapa segala pujian hanya milik Allah? Karena Allah Maha terpuji. Satu, betul jawabannya. Allah itu sempurna. Allah itu Maha terpuji, Maha mulia, Maha perkasa, Maha di Maha. Ya. Maka kita memuji Allah karena kesempurnaan Allah. Yang kedua, kenapa Allah kita puji? Nah, karena enggak, pertanyaannya jelas, kenapa Allah kita puji? Hah? Karena pemilik jagat sama dengan jawaban tadi. Hah? Iya, Rob sama. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam. Allah yang memiliki alam semesta, betul. Kenapa kita puji Allah? Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Kapan kita ucapkan alhamdulillah? Ketika kita mendapatkan nikmat. Apa yang saya tuju dari semua ini? Yaitu bahwa kita mengucapkan alhamdulillah bukan hanya sekedar tatkala dapat nikmat, tapi kita puji Allah juga tatkala kita melihat kebesaran penciptaan Allah. Itu dia. Ya. Jadi itu bedanya pujian dengan syukur. Kalau kita memuji, kapan kita bersyukur? Mengucapkan alhamdulillah kapan? Kalau dapat nikmat. Kapan kita memuji? Kalau dapat nikmat plus kalau melihat kesempurnaan ciptaan Allah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi kapan kita memuji Allah? Tatkala kita mendapat nikmat. Tatkala kita mendapat nikmat dan tatkala kita melihat keagungan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kapan kita bersyukur? Tatkala mendapat nikmat saja. Itu bedanya pujian dengan syukur. Ya, melihat yang indah-indah maka kita puji Allah. Subhanallah, masya Allah. Ya. Adapun tatkala mendapat nikmat baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk pujian kita karena kita mendapatkan ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Wa ilaihi nusyur. Di sini disebutkan bahwa tidur adalah kematian. Karena memang sudah kita jelaskan di awal bahwa tidur adalah kematian yang kecil. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tersebut masih hidup, maka Allah akan kembalikan rohnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang tersebut meninggal, maka Allah tahan rohnya tidak kembali ke dunia, ke dalam tubuhnya. Wa ilaihin nusyur. Maksudnya hanya kepadanya akan dikembalikan manusia. An-nusyur yaitu manusia seluruhnya setelah dibangkitkan dari kuburnya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, adab tidur dan sunnahnya adalah meletakkan tangan di bawah pipi. Di bawah pipi bagian kanan. Wah Ustadz, kalau ada orang bertanya, Ustadz saya seperti itu pernah melakukan, gak bisa tidur, 2 jam gak bisa tidur begitu. Nah gimana ini? Maka jawabannya harus perlu usaha. Ya, karena apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW pasti ada maslahat kebaikan bagi seseorang di dunianya sebelum akhiratnya. Makanya saya berpesan, jika belum terbiasa dengan tidur bagian kanan, misalkan Ustaz, saya tidak bisa tidur bagian kanan, itu enggak bisa tidur, tapi saya tidurnya bisa tengkurap tidur langsung, enggak sampai 1 menit langsung tidur. Maka ini bagaimana? Maka harus dicoba, harus berusaha untuk melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur meletakkan tangan di bawah pipi kanan. Ya, habis tidur, maka kada kau digerakkan lagi. Maka pada saat itu karena kan enggak biasa. Karena tidak biasa, maka dibiasakan. Siapa yang biasakan, maka dia akan bisa. Kemudian, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bolehnya menyebut tidur dengan kata kematian. Bolehnya menyebut tidur dengan kata kematian. Kenapa? Karena tidur adalah kematian yang kecil. Kemudian, pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini adalah Allah lah yang maha mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan, mematikan. Allah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan semisalnya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seorang hamba wajib bersyukur, wajib memuji Allah dalam setiap keadaannya. Baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, luas, mudah, lancar rezeki. Atau sempit. Sempit rezeki, banyak hutang, ya. Dagang tidak laku-laku, sempit, tetap memuji Allah. Kenapa? Karena Allah berhak atas segala pujian. Dalam keadaan sehat, puji Allah. Dalam keadaan sakit pun puji Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian Riyadhus Shalihin sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, tidak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.